Kita teruskan kembali pelajaran tajwid kita, mengingat banyaknya ibu dan bapak yang ingin meneruskan pelajaran tajwidnya, ingin diselesaikan terlebih dahulu biar nanti mendengarkannya lengkap katanya gitu ya. Baik, pelajaran tajwidnya kita teruskan halaman ke-41. Ini mengkaji tentang mad lajim harfi musyba ya. Mad lajim harfi musyba ini kalau ibu dan bapak sudah memiliki resumenya atau ringkasannya itu ada di nomor 17 dan 18. Mad lajim harfi musyba, kemudian mad lajim mukhaffaf harfi. Apa itu mad lajim harfi musyba? Mad lajim harfi musyba yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran yang mesti dibaca panjang 6 harokat. Seperti apa? Seperti alif lam mim gitu kan? Alif lam ro itu tuh huruf-huruf yang ada di awal surat. Memang itu memiliki arti pengertian tersendiri. Wawati huswar itu awal, huruf-huruf yang ada di awal surat yang tidak bisa diterjemahkan ya. Jadi hanya Allah yang tahu maknanya dari alif lam mim, alif lam ro atau yasin itu ya. Nah, yang kita pelajari dalam ilmu tajwid ini bagaimana cara membaca huruf-huruf itu apabila ada di awal surat. Nah, penekanannya huruf-huruf yang ada di awal surat itu ada yang dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Jadi kalau 3 alif kali 2 jadi 6 harokat. 1 alif sama dengan 2 harokat. 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat. Ada juga huruf-huruf yang ada di awal surat itu yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di halaman 41 atau di resume kita ya, halaman 41 nomor 8 atau di ringkasan atau resume tajwid yang sudah saya susun, sudah dibagikan secara gratis itu hal nomor 17 dan 18. Nah, mad lajim harfi musyba yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran yang mesti dibaca panjang 6 harokat. Atau huruf-huruf yang ada di awal surat yang harus dibaca 3 alif. Mana sih? Nah, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat itu salah satu dari 8 huruf ini. Mana? Nun, Qaf, Sod, Ain, Sin, Lam, Kaf, dan Mim. Disingkat dengan Naqasa Asalukum. Apa maksudnya? Kalau ada huruf-huruf di awal surat, salah satu dari huruf-huruf yang kami sebutkan dari Naqasa Asalukum ini, maka dia dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Gitu. Sedangkan huruf-huruf yang ada di awal surat, ya, yang panjangnya 1 alif, yaitu mana? Apabila huruf-hurufnya itu termasuk dari salah satu dari H, Ya, Po, Ha, dan Ro. Disingkat dengan Hayyun Tohar. Apa maksudnya? Kalau di awal surat menemukan H atau menemukan Ya, To, atau Ha, atau Ro, nah ini dibaca panjangnya 1 alif. Nah, bingung ya gimana caranya. Nah, memahami pelajaran nomor 8, nomor 9 atau di ringkasan kita nomor 17 dan nomor 18 ini mudah sebetulnya. Jadi kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat yang diberi tanda alis panjang, itu jangan ragu dibaca 3 alif. 3 alif atau 6 harokat. Pasti insyaallah benar ya. Sedangkan huruf-huruf yang ada di awal surat kalau di atas hurufnya itu ada patah berdiri, ada alif di atas hurufnya, itu dibacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Itu yang lebih mudah ya. Karena kami tahu istilah-istilah sininya aja jelimet banyak. Gimana ini udah mad lajim musaqqal kalimi, mad lajim muhaffaf kalimi, mad lajim harfi musyba, mad lajim muhaffaf harfi. Jujur aja, kadang-kadang kami juga dengan istilah-istilah ini kadang-kadang agak-agak sedikit lupa karena banyaknya istilah gitu ya. Yang penting secara teoritis kita sudah belajar memahami. Jadi kalau menemukan ada huruf-huruf di awal surat pas kita mau baca gitu ya, mau baca suatu surat, misalkan surat Yasin. Itu di ayat pertamanya nih, ini ada huruf-huruf seperti ini. Jadi tidak lebih, umumnya tidak lebih dari 5 ya. Jarang sekali yang 6 gitu. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, 5 kan. umumnya tidak lebih dari 5. Jadi biasanya 1, nun, kof, itu. Ya. Jadi kalau menemukan di ayat pertama surat itu ada huruf, ya, ada tulisan yang hurufnya itu tidak lebih dari 5. Itu. Nah, dibacanya, nah ini ketentuannya. 1, cara membaca panjang. Panjangnya itu ada yang 3 alif, ada yang 1 alif. Bagaimana membaca yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat? Kalau di atas huruf itu ada alis panjang, kayak alis, nah itu dibaca 3 alif. Kalau di atas huruf itu ada patah berdiri atau ada alif, maka bacanya 1 alif, kan 1 alif gitu. Gitu ya, jadi ketentuannya 1, itu ketentuan panjang. Kedua, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat umum itu di ayat pertama itu ya, di ayat pertama surat itu ada gabungan-gabungan huruf tidak lebih dari 5, umumnya 5 ya, nggak sampai 5, nggak lebih itu. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, sampai 5 ya. Nah itu, kalau menemukan huruf-huruf itu di awal surat atau di ayat yang pertama, nah tadi kan cara panjangnya, panjangnya ditentukan dengan alis dan patah berdiri kan. Kalau dengan alis, alis, kayak alis maksudnya, patahnya kayak alis, itu panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ya 3 kali 2 kan jadi 6. Nah, kalau di atas huruf itu ada patah berdiri, kayak alif, kan memang alif ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Bisa dipahami ya, itu panjangnya. Ketentuan yang kedua, membaca huruf-huruf yang ada di awal surat yang ada di ayat pertama ini, dibacanya jangan disambungin. Maksudnya kan kalau yang lain kan fa'ala, kutiba atau kataba atau fataha atau apa saja, misalkan hakiman, aliman atau solatan. Nah, kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini yang tidak lebih dari jumlahnya 5 huruf, dibacanya jangan disatuin gitu loh. Dibacanya dieja seperti saat membaca huruf hijaiyah. Apa maksudnya? Gitu kan? Kalau misalkan fa, ta, dan ha, bisa dibayangkan? Fa, ta, ha. Fa, fatah, fa, dikasih patah jadi fa. Ta, patah, ta, jadi ta. Ya? Ha, patah, ha, jadi ha, jadi fataha. Itu kan dibaca fataha. Nah, kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini jangan dibaca fataha seperti itu, tapi dibacanya apa? Ya, fataha itu misalnya, tapi tidak itu bukan ya. Ini hanya ingin memberikan gambaran kalau huruf-huruf yang ada di awal surat itu harus dibacanya dieja, tapi fataha bukan termasuk karena umumnya itu huruf-huruf yang ada di awal surat itu yang termasuk nakoso asalukum atau hayun tohar gitu loh. Ya, yang termasuk nakoso asalukum apa? Ya nun, ya kof, ya sod, ya ain, ya sin, ya lam, ya kaf, ya mim itu. Jadi salah satu dari nakoso asalukum. Nah, salah satu dari nakoso asalukum itu pasti di atas salah satu huruf ini ada alis panjang itu. Kalau ada alis panjang berarti dibacanya 3 alif. Sedangkan mad laji muhafaf harfi, yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat atau di ayat yang pertama yang panjangnya 1 alif. Yang panjangnya 1 alif ditandai dengan alif di atasnya. Itu. Mana? Ya hayun tohar. Hayun tohar itu apa? Ya ha, ya po, ha, ya ro. Itu. Ya. Jadi tidak banyak huruf-huruf yang ada di awal suratnya ini, yang satu jumlahnya 8 nakosa asalukum, yang satunya lagi hayun tohar jumlahnya cuma 5. Hanya untuk menghafal ini kan tidak semuanya hafal. Triknya bagaimana caranya? Kalau menemukan di awal-awal surat atau di ayat pertama itu ada huruf ya yang jumlahnya kadang-kadang 1, 2, 3 sampai 5 umumnya ya. Nah itu, kalau tiba-tiba di sana diberi tanda dengan alis panjang, dengan patah berdiri. Kenapa? Tidak semuanya patah berdiri. Jadi kadang-kadang variasi. Kadang-kadang patah berdiri ada, alis panjang, alisnya juga ada, patah berdiri, patah panjang itu. Nah, ini satu Pertama, cara membacanya adalah panjangnya tergantung di atas huruf itu alis apa alif gitu ya. Gitu. Apa alif, apa alis gitu loh. Apa satu alif, apa tiga alif. Tergantung panjangnya. Panjangnya ini tergantung di atas hurufnya itu fathah apa alis gitu loh. Ya, ini untuk mempermudah. Jadi trik ini sering kami berikan. Kita mau belajar cara pinter apa cara benar. Kenapa? Kalau cara pinter, kalau menemukan salah satu dari huruf nakoso asalukum, berarti itu panjangnya tiga alif atau enam harokat. Sedangkan kalau di awal-awal surat itu termasuk dari hayun tohar, hayun tohar berarti itu ha, ya, po, ha, dan to, berarti dibaca panjangnya satu alif. Itu cara pinter. Kalau cara benar gini, cara benar, kalau di awal surat di ayat pertama ini menemukan ada huruf yang ada alis, yang ada alif, bagaimana cara bacanya gitu loh. Sedangkan saya enggak tahu itu mad lajim harfi musybah apa mad lajim muhafaf harfi. Jadi namanya ditangguhkan. Ya sudahlah, yang penting benar. Nah, kalau yang penting benar, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ada tanda alis panjang, kemudian ada tanda alif berdiri. Nah, kalau alis panjangnya dibacanya berapa? Tiga alif atau enam harokat. Yang patah berdiri kayak alif dibaca panjangnya berapa? Ya kayak alif ya satu alif atau dua harokat. Paham nggak? Jadi menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama itu satu bacanya panjangnya tergantung alis apa alif itu cara benar. Ya kalau alif berarti satu alif, kalau alis berarti tiga alif. Satu. Kedua, dibacanya tidak seperti baca biasa. Seperti biasa apa? Ya kan tadi, kalau fataha, fa patah fa, ta patah ta, ha patah ta patah ha. Ya. Alima, ain patah a, lam patah lam, mim patah ma alim a, lam kasrohli, alima kan? Fataha, doroba, atau kataba, atau apa saja. Nah, untuk huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini, dibacanya di eja. Seperti kita membaca huruf hijaiyah. Mana? Alif, ba, ta, kayak gitu bacanya. Tentu huruf-hurufnya ini terbatas. Hanya 8 untuk mad lajim harfi musybah yang termasuk yang dibacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Yang mana? Yang nakoso asalukum. Yang dibacanya 1 alif, yaitu yang hayun tohar. Yang termasuk mad lajim mukhaffaf harfi. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kalau enggak kecontoh masih bingung, masih abstrak. Apa sih yang dimaksud? Nih lihat. Di halaman 41 ada di sana contohnya qaf. Jadi membacanya gimana? Kalau ada huruf di awal surat di ayat pertama tiba-tiba ada qaf, ada alis panjang, maka dibacanya panjangnya berapa? Satu, dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Satu, dibaca panjangnya. Kedua, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya jangan dibaca ko, jangan. Tapi dieja, kof, gitu. Bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua. Tuh. Ada ya, ada sin. Kenapa di atas ya patah berdiri? Di atas sin alis panjang. Karena ya ini termasuk nomor 9. Termasuk huruf-huruf madlaji muhopap harpi. Termasuk hayun tohar. Sedangkan sin itu termasuk nakoso asalukum. Coba lihat tuh sin. Nakoso asalukum. Sin ada kan? No gitu. Kenapa ya harus alif, sin harus patah panjang kayak alis itu. Bisa ya dipahami ya. Karena termasuk ya itu termasuk kelompoknya huruf-huruf hayun tohar madlajim huapap harpi. Sin itu termasuk huruf-huruf madlajim harpi musyba, yaitu terkumpul dalam nakoso asalukum. Nun, kop, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Jadi terjawab, huruf-huruf yang ada di awal surat itu tidak selamanya harus mad lajim harfi musbah, juga tidak selamanya harus mad lajim muhafaf harfi. Bisa saja komben, gabungan dari nomor 8 dan nomor 9 atau yang diresumo itu nomor 17 dan 18. Bisa dipahami. Jadi kalau menemukan ya dan sin, kita lihat apa? Yang pertama dilihat mana yang alif, mana yang alis. Ya, oh, alif. Berarti bacanya satu alif. Sin, alis. Oh, alis panjang, patah panjang. Oh, berarti tiga alif. Satu kan? Cara baca panjangnya sudah ketahuan. Ya-nya satu alif, sin-nya tiga alif. Atau enam harokat. Nah, satu cara membacanya tergantung patah atau tergantung baris yang ada di atas huruf itu. Ini cara benar, bukan cara pinter ya. Kalau cara pinter lain cerita. Kedua, membacanya jangan dibaca ya-sa. Gitu. Bacanya bagaimana? Seperti kita mengeja huruf hijaiyah. Ya, ya, ya. Sin, ya, sin gitu loh. Ya. Makanya ini pentingnya pelajaran tahsin yang Sabtu malam Minggu gitu. Jadi jangan ya, sa, jangan. Bacanya gimana? Ya dan sin gitu. Ya, sin. Kok ya-nya satu alif, sin-nya tiga alif? Karena tadi itu, di atas huruf ya itu ada satu alif. Sedangkan di atas sin, itu ada tiga alif. Maka panjangnya ya-nya satu alif, sin-nya tiga alif. Satu alif sama dengan dua harokat. Tiga alif sama dengan enam harokat. Bisa dipahami. Jadi cara membaca yasin, jangan ya-sa, tapi ya-sin. Itu cara benar. Cara pinter. Kenapa ya dan sin beda? Beda barisnya. Ya itu termasuk huruf-huruf madlajim huwafaf harpi. Karena termasuk madlajim huwafaf harpi, maka ya itu panjangnya satu alif. Sedangkan sin termasuk huruf-huruf madlajim harpi musba. Yaitu nakoso asalukum. Maka sin dibacanya tiga alif atau enam harokat. Bisa paham? Itu cara pinter. Kok ada cara pintar, cara benar? Enggak, kami memberikan gambaran karena tidak semua orang bisa paham dengan istilah. Kadang-kadang bingung. Cara mudahnya saja. Gitu ya. Nah, kita masih di halaman 41, contoh lagi yang bawah. Alif Lam Mim. Dicetakan Indonesia di lamnya, di mimnya ada tasjid itu ya. Tuh. Kenapa lam dan mimnya bukan patah berdiri? Apa jawabannya? Cara pintar. Cara pintar, karena lam itu termasuk kelompok dari huruf madlajim harfi musba. Mim juga iya. Itu cara pintar. Karena termasuk madlajim harfi musba, maka panjang lam dan mim masing-masing tiga alif atau enam harokat. Pakai atau ya, karena bisa tiga alif, bisa enam harokat. Satu, cara panjangnya tiga alif, ya, enam atau enam harokat, mim juga sama. Kedua, cara membacanya bagaimana? Dibacanya dengan cara dieja. Jangan alama. Wah, kok baca Quran ada alama? Padahal dia bacanya alif lam mim. Banyak ada kejadian seperti itu. Karena mungkin ya belajar Quran tapi tidak menyeluruh. Pas bab ini mungkin murid ini tidak belajar. Alama. Hah, Quran cetakan mana alama? Ya, atau kahaya ainsa juga kahaya aso, bukan dieja. Jadi satu berlaku ketentuan panjang tergantung alif apa alis panjang. Itu kalau cara benar. Kedua, bacanya dieja. Itu cara benar. Kalau cara pintar, kita lihat huruf ini termasuk kelompok madlajim harfi musba apa termasuk madlajim huwafaf harfi. Kalau termasuk kelompok madlajim harfi musba, berarti panjangnya tiga alif. Kalau termasuk kelompok madlajim huwafaf harfi, berarti satu alif. Paham ya? Alif lam mim. Ada ketentuan ketiga setelah lam. Kalau ditulis lam itu kan ujungnya mim mati. Nah, mim mati ketemu mim idgom mimi, berlaku tajwid di situ. Kalau nun ketemu mim diidgomkan nanti ada ya. Itu bisa dipahami mudah-mudahan. Jadi ada ketentuan pertama, panjang dan pendek ditentukan oleh dia masuk kepada kelompok mana? Kelompok nomor 8 apa nomor 9? Satu. Kedua, bacanya dieja. Ketiga, berlaku ketentuan hukum tajwid idgom idhar itu. Seperti di sini, alif lam mim. Karena kalau ditulis, lam itu ujung lam itu mim mati ketemu mim idgom mimi. Gitu. Jadi dibacanya alif lam mim. Ha. Ha. Mim. Satu. Berlaku ketentuan, cara benar. Di atas H itu karena alif, ya panjangnya satu alif. Sedangkan di atas mim itu alis panjang, bacanya tiga alif. Satu ya, cara panjangnya. Keduanya, dibacanya dieja. H, mim. Ini tidak ada ilmu tajwidnya di situ. Maksudnya tidak ada idhar idgomnya. Karena H dan mim tidak ada pertemuan, gitu kan? Itu cara benar. Cara pinternya, kenapa haknya dibaca satu alif, mimnya dibaca tiga alif? Karena hak termasuk huruf-huruf kelompok nomor 9. Sedangkan mim termasuk kelompok huruf-huruf nomor 8. Mana yang mau diambil? Mau cara pintar? Boleh. Cara benar? Boleh. Yang terpenting benar. Gitu. Kenapa? Karena benar membaca Al-Quran itu fardu ain. Tetapi memahami tajwid secara menyeluruh itu fardu kifayah. Kalau semua fardu ain dosa semua dong yang enggak bisa tajwid ya. Yang penting benar membaca saat salat Fatihahnya benar. Itu fardu ain kalau cara benar membaca Quran. Tapi cara pintar itu fardu kifayah. Sama ada orang meninggal, ada meninggal itu kan fardu kifayah. Kalau ada beberapa kelompok yang mewakili, beberapa orang mewakili memandikan, sudah, yang lain gugur. Tapi kalau ada yang meninggal, satu kampung gak ada yang memandiin, dosa semua kan. Sama seperti tukang azan. Azan di masjid, gak usah semuanya azan, cukup satu yang azannya kan. Gitu. Tapi kalau gak ada yang azan, semuanya dosa satu kampung itu. Itu yang memberikan, ini logika aja. Contoh yang kedua. Kaf. Ha ya ain sad. Nih ketemu ya ainnya nih. Kaf. Cara benar. Di atas kaf itu ada alif panjang. Berarti panjangnya 3 alif. Sedangkan di atas ha ada 1 alif, ada patah berdiri, ada alif. Berarti panjangnya ya 1 alif. Ya juga 1 alif. Ain 3 alif karena alif panjang. Sad 3 alif. Tuh. Jadi pertama tentukan berapa panjangnya huruf itu. Kedua, dibacanya dieja, jangan ka ha ya aso, jangan, dibacanya dieja kaf ha ya ain. Kok ain sih? Karena ain ujungnya nun mati. Nun mati ketemu sad jadi ikhfa. Itu maksudnya ilmu tajwid itu idhar ikhfa idgham itu. Sekarang setelah nun mati ketemu sad ada ikhfa. Jadi kaf ha ya ain. Aku ain. Karena nun mati ketemu sod. Ikhba. Sod. Sodnya di ujungnya dal. Dal itu kalau dimatikan jadi kol-kolah. Kol-kolah kan sod. Tuh. Itu. Jadi kol-kolah di situ. Kalau dia sudah mati berarti kol-kolah kubro. Kalau hidup dimatikan kol-kolah kubro. Bisa dipahami. Gitu ya. Kalau cara pinternya. Kenapa? Gap itu. 3 alif, ha 1 alif, ya 1 alif, ain 3 alif, sod 3 alif. Karena kaf termasuk huruf-huruf nomor 8. Ha termasuk huruf nomor 9. Ya termasuk huruf nomor 9. Ain termasuk huruf nomor 8. Sod termasuk huruf nomor 8. Bisa dipahami ya yang maksud. Ini kan cara pinter. Wah, pusing saya mah. Ya udah cara benar aja diambil ya. Saya selalu memberikan alternatif-alternatif yang penting benar membaca. Ta sin mim bacanya begitu salah. Salah kenapa nanti ya. Jadi yang pertama tentukan dulu panjangnya. To panjangnya cara benar 1 alif. Karena apa? Di atas to ada patah berdiri kayak alif. Sin 3 alif karena di atas sin ada alif panjang 3 alif. Mim di atas mim juga ada alif panjang, panjangnya 3 alif. Itu cara benar. Ketentuan yang kedua diejah. To, sin dan mim. Ketentuan ketiga berlaku hukum tajwid. Sin adalah nun mati, n. Setelah nun mati ketemu mim berarti jadi idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Karena nun mati ketemu mim. Kok enggak kelihatan? Ya memang abstrak. Nanti kalau di ta'lim itu dijelaskan tulisannya. To, sin. Sin dan nun kan? Sin, mim. Jadi to, sin, mim. Gitu. Kenapa cara pinter? Kenapa to-nya dibaca 1 alif? Sin dan mim-nya dibaca 3 alif? Karena to termasuk huruf-huruf hayun tohar. Termasuk mad lajim muhopap harfi. Termasuk kelompok huruf nomor 9. Sedangkan sin dan mim termasuk kelompok nomor 8. Jadi yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jadi sebetulnya tanpa menjelaskan saya nomor 9 sudah jelas. Tetapi entah apalah ya, di halaman 42 tuh ada kan di sana huruf-huruf mad lajim muhopap harfi nomor 9 itu adalah ha, ya, po, ha dan tro dikumpulkan jadi hayyun tohar. Contoh. Tuh. Jadi bisa combine, bisa digabung, bisa termasuk huruf-huruf itu aja. Seperti toha ini termasuk nomor 9 aja. Nomor 9 apa? Mad lajim muhopap harfi. Kadang-kadang di sini belibet ini istilah ini karena banyak. Ada mad lajim muhopap kalimi, mad lajim harfi musba, mad lajim muhopap harfi, mad lajim musaqqal kalimi. Nah ini, belibet-belibet ya istilahnya. Tuh, di halaman 42, toha, cara benar, oh iya, kalau di atas huruf itu ada alif, ya baca aja 1 alif, betul, 1. Kedua, kalau menemukan huruf-huruf A yang ada di awal surat, di ayat pertama, dibacanya di ejah, tidak disambung. Bukan toha, bukan toha, toha, diputus, seperti diputus, tapi enggak ngambil napas. Toha. Kenapa panjangnya satu alif? Karena di atas huruf-huruf itu ada alif, panjangnya satu alif. Begitu. Itu cara benar, cara pinter. Kenapa to dan ha ini satu alif dibacanya, enggak tiga alif? Karena to dan ha termasuk huruf-huruf kelompok nomor 9, yaitu madlajim, muhopap, harfi, atau termasuk kelompok hayun, toha. Bisa dipahami ya. Ha dan mim, nah gabungan. Ha-nya satu alif, mim-nya tiga alif. Itu cara benar. Satu, tentukan berapa panjang. Kedua, cara membacanya di ejah. Ha, mim. Kok ha dan mim panjangan mim? Ya, ha satu alif, mimnya tiga alif. Gitu. Karena Pak Ari bilang, kalau di atas huruf itu ada alif, ya panjangnya satu alif. Kalau di atas huruf itu ada alif panjang, ya tiga alif atau enam harokat. Betul, itu cara benar. Cara pinter. Kalau cara pinter, kenapa haknya satu alif, mimnya tiga alif? Nggak adil dong. Oh, enggak. Bukan soal adil. Nah, hak itu termasuk kelompok huruf-huruf nomor 9. Sedangkan mim termasuk kelompok huruf nomor 8, yaitu madlajim harfi musyba. Gitu, termasuk nakoso asalukum. Gitu. Satu, menentukan panjang tergantung alis apa patah berdiri. Kedua, bacanya di eja. Jangan hama. Betul, betul bacanya begitu. Tetapi ada ketentuan lain. Kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama, bacanya jangan digabung, tapi dieja. Ha, mim. Gitu, jangan hama. Kurang cetakan mana itu hama? Bukan, gak mungkin. Banyak sekali terjadi. Ya. Nah, ini juga dulu nostalgia di kampung saat ada tadarusan ibu-ibu begitu kan. Nah, saat dia membaca kap ha ya ain sa, dia kahaya aso, katanya gitu. Salah? Enggak salah, memang bacanya digabungin begitu kalau di luar ketentuan huruf-huruf yang ada di awal surat. Tetapi huruf-huruf yang ada di awal surat umumnya di ayat pertama itu dibacanya dengan cara di ejah. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, nanti ibu dan bapak bisa menghubungi kami di 0812-828-7881. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.